may yahdihillah fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala al muallif rahimahullah ta'ala wa akmalallahu bihi ad-dina. Ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyempurnakan agama dengannya. Qala Syekh Asy-Syarih, "Fad-dinu kamula." Agama ini sudah sempurna. "Wad-dinu huwa ma yadinu bihi al-mar'u." Sedangkan ad-din, ad-din itu maknanya banyak ya. Kalau antum baca Al-Fatihah, "Maliki yaumiddin." Ad-din itu beda dengan ad-din yang kita pahami beragama. Nah, ad-din huwa ma yadinu bihi al-mar'u. Ad-din adalah seorang yang beragama dengannya. Ya, wa ma yakunu 'adatan lahu fi ibadatihi. Dan yang menjadi kebiasaan dia dalam peribadatannya. Ya'lafuhu wa ya'taduhu. Yang dia terbiasa dengannya. Ini sama maknanya. Wa ya'tadu, i'tada, ya'tadu itu maknanya sama kayak alifa ya'lafu. Alifa ya'lafu maknanya i'tada ya'tadu. Ya, yang dia terbiasa dengannya. Li'anna. Li'anna, kenapa Abbas? Tepadam. Li'anna asladin huwa al-adatu. Karena asal kata ad-din adalah adat. Ini asal kata, lihat di footnote. Undur lisan al-Arab. Ad-din al-adatu. Din itu kalau dalam bahasa Arab maknanya adat, kebiasaan. Takulu zala dhalika daya, ya, daya danahu. Wadayadanahu, wadinahu, wadakbahu, waadatahu. Itu maknanya itu. Dana bil Islam dinan bil kasri. Ta'abbada bihi. Nah, kalau kasra dinan beribadah dengannya. Tadayyana bihi. Beragama dengannya. Wakadhalika fahuwaddin. Maka jadilah agama. Ya, mislusada fahuwasayyid. Ya, dan seterusnya. Jadi secara bahasa ad-din adalah adat, kebiasaan. Kama qala syairu, sebagaimana seorang penyair berkata, taqulu idza daratu laha wadini aha badinuhu abadan wadini. Ya, engkau katakan idza darata, ya, idza daratu afwan, apabila aku mencegah, ya, laha wadini, ya, apabila aku menghindar dari apa ikat pinggangku, ahada dinuhu, apakah ini kebiasaannya, abadan, selama-lamanya, wadini, dan selama dan inilah kebiasaanku. Nah, ini kalau mau memahami makna syair lebih lanjut mesti lihat ke bait sebelumnya. Hada adatuhu, hadihi adatuhu, ini kebiasaan dia. Wasumya ad-dinu dinan, ad-din dinamakan sebagai ad-din, biannahu yaltazimuhu al-insanu. Karena inilah yang seorang iltizam, berpegang dengannya, berkomitmen dengannya, senantiasa dengannya. Wa makana minal i'tiqadat, apakah itu berupa i'tiqadat, keyakinan. Wa makana minal ibadat, yaf'aluhu bitakarrurin. Atau dari ibadat yang dilakukan berulang-ulang, hatta yusbihalahu adatan. Hingga menjadi adat, kebiasaan bagi dia. Naam, ad-dinu laisa adatan. Memang betul, agama bukan adat. Lakin aslu tasmiyati dini summiya bihi. Namun asal penamaan ad-din dinamakan dari adat. Liannahu lahu syabahun bil adati. Karena dia serupa dengan adat. Seorang beragama, gitu kan. Dia senantiasa sholat 5 waktu. Kalau masuk bulan Ramadan, dia senantiasa puasa, malamnya terawih. Ya, buka puasa, dini harinya dia sahur, dan seterusnya. Itu seakan-akan jadi kebiasaan. Ya, itu secara bahasa. Min haitsu luzumuha. Ya, dari aspek luzum dia. Terus-menerus dia, demikian dia, komitmennya. Wa kasratu fi'liha. Dan terus-terusannya dia melakukannya. Wa tardadu sahibiha laha. Tardad itu maknanya pengulangan, yaitu takror. Dan pengulangan pelakunya terus melakukannya. Wa qauluhu akmalallahu bihi ad-din, maka Allah menyempurnakan agama dengannya, idan falaisa bid-dini nuqsanun. maka enggak ada sesuatu yang kurang dalam agama ini. Agama udah sempurna. Laisa fihi majalun liziyadati. Enggak ada ruang untuk ada tambahan dalam agama. Faman arada at-taqarruba ila Allahi azza wajal, maka barang siapa yang ingin mendekatkan diri kepada Allah azza wajal, ya, fa inna ma yakunu dhalika bitaqarrubi an tariqir rasulihi sallallahu alaihi wasallam bi ay yakuna muttabi'an li sunnatihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka barang siapa yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka itu dengan mendekatkan diri lewat jalan, melalui jalan Rasulnya. Enggak boleh inisiatif, jalan pribadi, cara sendiri. Ya, bi ayyakuna muttabi'an, yaitu dengan dia mengikuti sunnah Rasulnya. Ya. Li'anna dina kamula, karena agama ini udah sempurna. Fala sabila illa hadas sabil. Ya. Fala sabila illa hadas sabilu. Maka tidak ada jalan kecuali cuma jalan Rasul ini. Qul hadhihi sabili. Ya. Taib. Mana lagi tadi? Kama qala Ibnu Qayyim, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim, fali wahidin kun wahidan fi wahidin, a'ni sabilal haqqi wal imani. Ya. Fali wahidin kun wahidan fi wahidin. Ya. Maka untuk setiap orang, jadilah dia wahidan, muwahid, ahli tauhid. Fi wahidin, yang mentauhidkan zat yang Maha Esa. A'ni, ya, maksudku sabilal haq, yaitu jalan kebenaran dan jalan keimanan. Wal hijratu minal hijrati ila rasul bita'atihi. Sedangkan hijrah, yaitu hijrah menuju kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mentaati beliau. Wattiba'i sunnatihi, dan mengikuti sunnah beliau. Wamtisali amrihi, dan melaksanakan perintah beliau. Walintihai annahihi, dan berhenti dari larangan beliau, atau tidak melakukan dari apa yang beliau larang. Walihtida'i bihadihi, ya, kemudian meneladani petunjuk beliau. Wa alla ya'budallaha illa bima syara'a, dan ya, ya, atau wa alla yu'badallahu, ah itu ya, wa alla yu'badallahu, dan Allah tidak diibadahi illa bima syara'a, kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Wa yansalikhu alqalbu wa yatruku kullu ma siwa, wa yatruku kullu ma siwa Allahi. Ya, maka ya, qalbu sudah terlepas dari segala macam ketaatan kepada selain Allah dan Rasul, dan meninggalkan semua, ya, segala selain Allah. Wa siwa rasulihi minal ladina yuta'un, ya, dan dari selain Rasul, dari kalangan yang ditaati, maka meninggalkan semua ketaatan kepada selain ketaatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yattajihu bi ta'atihi, menghadapkan diri kepada Allah dengan mentaati beliau, ya, ilallahi wa ila rasulih, ya, kepada Allah dan Rasulnya. Naam. Kemudian waqala, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa dalilu qauluh, dalilnya firman Allah taala bahwa agama ini sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Al-yawma, pada hari ini, ya, akmaltu lakum, aku sudah sempurnakan untuk kalian dinakum, agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, aku sempurnakan untuk kalian nikmatku. Wa raditu lakumul islama dina, aku sudah ridho Islam sebagai agama untuk kalian. Ya. Qala Syekh Shalih Al-Syekh, kata Syekh Shalih Al-Syekh menjelaskan hal ini, wa dalilu ala mautihi, dalil akan kewafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka mayitun wa innahum mayitun. Ya, sesungguhnya engkau wahai Nabi akan mati dan mereka mati. Summa innakum yaumal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Kemudian kalian pada hari kiamat di hadapan Rabb kalian, kalian akan, ya, takhtasimun, saling khusumat, ya, saling berselisih. Waqad mata sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Walladzina yad'una annahu sallallahu alaihi wasallam hayyun lam yamut, dan siapa yang mengklaim bahwa beliau masih hidup, tidak, belum mati. Wa annahu yahduru, atau meyakini beliau hadir. Wa ruhuhu tahduru, rohnya hadir. Ya, wa huwa yahduru, dan beliau hadir, wa yantaqilu wa nahu dzalik, dan beliau berpindah dari kuburannya ke tempat yang lain dan seterusnya. Haula'i ya mukadzibuna lil Qur'an. Mereka itu orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an secara mereka sadari atau tidak sadari. Ya. Ini mengatakan roh Rasul hadir. Tahu dari mana mereka? Yas'alunaka anirruh qulir ruhu min amri rabbi. Ya, ada dai yang pas buang sampah sembarangan dibilang katanya dari belakang. Sup, sup. Ya, jangan buang sampah sembarangan, sup. Siapa? Nabi Rasulullah, saya takut. Kenapa? Pas saya buang sampah sembarangan, sup, sup. Jangan buang sampah sembarangan, sup. Cup, cup. Aduh. Ini aneh ini. Ya. Apalagi kemarin ada Habib dari Yaman datang, Habib besar. Ya. Katanya Rasulullah SAW yang merintahkan saya datang ke Indonesia lagi. Aduh. Kayak klaim-klaim kayak begini rusak nanti semuanya. Nanti ada grup band, kenapa udah bubar? Reuni lagi. Rasul yang perintahkan reuni. Semua ntar bisa begitu. Klaim-klaim kayak begini. Ya. Rasul SAW sudah wafat, selesai. Ya, barakallahu fikum. Nah, bahkan konsekuensinya kalau dia bilang Rasul rohnya hadir, ya. Bahkan ada yang bilang ketika penceramah sufi dari Amerika datang ke Indonesia ceramah pakai bahasa Inggris, dia ceritanya enggak mau nengok ke kanan. Kenapa? Rasul hadir sekarang itu. Rasul hadir. Di pojok kanan situ, di sebelah kiri kalian, sebelah kanan saya. Yang hadir semua, Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Ini rusak kayak begini agama lah. Ya. Dan yang mereka seperti ini, mendustakan Quran. Quran menyatakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Dan realitanya demikian. Ya. Ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, para sahabat shock. Sampai gak percaya. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan, enggak, beliau belum wafat. Beliau akan kembali. Sama seperti Nabi Musa alaihissalam 40 hari ke Bukit Tur. Dititipkan Bani Israel kepada Harun. Baru 40 hari kemudian balik lagi. Hatta yarji'a ilaina Musa. Ya. Dan semua takut sama Umar. Umar bilang Rasul belum wafat. Akhirnya semua gak ada yang berani. Ya. Padahal Rasul SAW di dalam Hujrah Aisyah sudah wafat. Sampai bingung. Umar takut semua sama Umar. Siapa yang bilang Rasul wafat dipukul sama Umar. Sampai akhirnya sahabat yang terkenal lemah lembut, justru dia yang paling tegas berani di hadapan Umar bilang Rasul wafat. Ya, Abu Bakar langsung khutbah. Langsung khutbah. Ya. Wa man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Ya. Taib, siapa yang nyembah Muhammad, Muhammad sudah wafat. Berani banget tuh Abu Bakar ngomong begitu. Padahal Umar baru ngancem, siapa yang bilang Rasul wafat, tabok. Kena dorbun. Nah. Abu Bakar langsung khutbah, siapa yang nyembah Muhammad, Muhammad telah wafat. Siapa yang nyembah Allah, Allah mah hidup tidak mati. Wow, baru kesini. Dada-dada sahabat langsung lapang lagi. Langsung para sahabat diajak murojaah ayat Al-Qur'an oleh Abu Bakar. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Dan Muhammad itu tidak lain kecuali rasul, telah berlalu rasul-rasul sebelum beliau. Afa imma ta'u qutila in qalabtum ala aqabikum? Apakah kalau Muhammad mati atau terbunuh, kalian balik lagi kufur? Waduh, baru sahabat sadar, oh iya udah wafat. Teruji keimanan sahabat, wafatnya Rasul tidak mempengaruhi keimanan mereka. Berbeda dengan orang-orang murtad, wafatnya Rasul langsung murtad. Mereka berdalih, kalau Muhammad beneran Rasul, gak akan wafat, katanya. Murtad mereka. Murtad, ada yang sebagian balik lagi, yang sebagiannya, yang tetap murtad, dibunuh. Ya, dibunuh. Goncang waktu itu. Ada yang murtad, ada yang balik, wah ke Musailimah aja lah. Musailimah kan juga Nabi, Rasul, masih hidup tuh. Nah, ke Musailimah, ada yang beriman pada Musailimah. Atau minimal ada yang gak mau bayar zakat. diperangi semua sama Abu Bakar. Abu Bakar ya ikhwah, ketika baru menjabat khalifah, yang diberesin sama Abu Bakar urusan perang semua ya ikhwah. Pertama tetap berangkatin pasukan Usamah. Usamah tetap berangkat. Usamah sama pasukannya balik lagi pas dengar Rasul wafat. Ya, kata Abu Bakar, walaupun nanti ya wanita-wanita Madinah digigit sama anjing-anjing, tetap berangkat. Urusan perang aja terus. Perangi orang-orang murtad, perangi Musailimah, perangi orang yang enggak bayar zakat. Wah, wow, Abu Bakar dahsyat. Agama terjaga dengan Abu Bakar itu. Ya. Barakallahu fiik. Kafaratun billah, mereka mendustakan Quran dan mereka kafaratun billah, telah kufur pada Allah. Lian Allah azza wajalla qala lin nabiyyih, karena Allah azza wajalla berfirman pada nabinya, innaka mayitun. Ya, satamutu. Sesungguhnya engkau mati wahai nabi. Ini Allah berfirman ini ketika nabi masih hidup. Berarti satamut, kelak engkau akan mati. Wa innahum mayitun, dan mereka akan mati. Innahum sayamutun, bahwa mereka juga akan mati kelak. Summa innakum yaumal qiyamah, kemudian kalian pada hari kiamat, innakum jami'an anta wa hum, sesungguhnya kalian semua, engkau wahai nabi dan mereka, inda rabbikum takhtasimun, di hadapan Rabb kalian, kalian akan berselisih. Wa qala azza wa jalla fil ayatil ukhra, Allah azza wa jalla berfirman di ayat yang lain, ini ayat yang dibaca oleh Abu Bakar. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Ya, tidaklah Muhammad kecuali hanya rasul semata dan telah berlalu sebelumnya rasul-rasul sebelum beliau. Afa imma ta'ukutil inqalabtum ala aqabikum? Apakah kalau beliau mati atau terbunuh kalian balik lagi ke agama kalian sebelumnya? Wa minal ma'lumi ma hasala min qiyami Abi Bakrin radhiyallahu anhu fin nas, dan telah diketahui apa yang telah terjadi, bagaimana Abu Bakar ya menegakkan manusia semua. Abu Bakar tegak ya di hadapan manusia, membangkitkan kembali semangat beragama manusia yang sempat down, shock pasca wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ba'da mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatiban, beliau berdiri berkhutbah, qailan fi ma yurwa, beliau berkata sebagaimana diriwayatkan, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Masyaallah. Luar biasa nih. Enggak ada yang berani khutbah kayak begini di bawah ancaman Umar. Nah, siapa yang mau berani sama Umar? Hatta sayfun min suyufillah Al-Khalid bin Al-Walid, enggak berani di hadapan Umar. Nah, siapa yang berani? Umar dia bilang, siapa yang bilang Nabi wafat? Nah, tahu ancamannya. Tabok. Tabok Umar ya ikhwah, jin aja takut sama Umar. Nah, apalagi manusia. Jin aja takut. Apalagi manusia, enggak main-main. Umar enggak main-main. Bahkan diriwayatkan dalam riwayat yang dhaifah, tapi riwayat yang dhaifah. Pernah terjadi gempa di masa Umar di Madinah, diinjak bumi sama Umar, "Hei, bumi diam. Apa Umar enggak berlaku adil?" Wah, langsung diam. Nah, dikaitkan tuh di ya hayatus sahabah. Tayyib barakallahu fikum. Ini Umar dahsyat ini. Siapa yang berani bilang? Umar udah ngancam, siapa yang berani bilang Nabi wafat? Tabok. Nah. Abu Bakar yang khutbah berani bawain ini. Siapa yang menyembah Muhammad? Muhammad udah wafat. Itu. Siapa yang menyembah Allah? Allah mah hidup. Tidak mati. Hah? Enggak. Emangnya Umar takfiri apa membunuh kaum muslimin? Enggak lah. Pukul. Ya. Summa tala qaulah. Kemudian Abu Bakar membaca firman Allah. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rasul, afa imma ta'u kutila au inqalabtum ala aqabikum. Ya. Dan Muhammad tidak lain adalah rasul Allah, telah berlalu sebelumnya rasul-rasul. Apabila beliau mati atau terbunuh, apakah kalian akan balik lagi ke belakang kalian? Qala Umaru, kata Umar radhiyallahu anhu, ka'anni lam asma al-ayata illa hina talaha Abu Bakrin, seakan-akan aku belum pernah dengar ayat ini. Padahal Umar hafal ayat ini. Kata Umar, seakan-akan aku belum pernah dengar ayat ini kecuali ketika Abu Bakar bacain ayat itu. Langsung sadar lagi. Makanya tadi saya bilang, Abu Bakar seakan-akan mengajak murojaah sahabat bareng-bareng ayat ini. Pas wafat Rasul, ayat ini kadang hilang, apa terluput. Memang begitu. Ketika kita sedang shock, down, ya, ilmu itu seakan-akan hilang. ilmu itu seakan-akan gak hadir. Dan Abu Bakar orang yang tetap fokus, tenang. Ya, semua beliau kembalikan kepada ilmu, baik dalam keadaan segenting, sedarurat apapun. Bahkan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada musibah ya ikhwah di mata sahabat yang paling berat kecuali musibah wafatnya Rasulullah SAW. Musibah yang menimpa umat ini yang terberat bukan tsunami, bukan ini, bukan itu. Musibah yang terberat menimpa umat ini adalah Muhammad SAW telah wafat. Karena dengan wafatnya Rasul, berarti sudah selesai ini risalah. Ya, hujah telah tegak itu. Dan berarti juga apa? Dekatnya hari kiamat. Sahabat di masa Rasul kalau mereka keliru, dibenerin oleh ayat. Ya, dikoreksi oleh ayat. Langsung dari atas langit. Ya. Barakallahu fiik. Ya. Lakin huwa ba'da mautihi fi hayati barzakhiyatin. Namun Nabi setelah wafatnya beliau, beliau berada dalam kehidupan alam barzakh. Gak bisa hadir lagi ke masjid-masjid pas maulid. Ketika orang baca, ya Nabi salam alaina. Alaika apa alaina? Alaika. Kok jadi alaina sih? Langsung diri semua. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika, diri semua. Kenapa? Rasul datang. Ajib ini. Ya, serentak. Barbarengan. Ba'da Isya se-Bekasi. 100 masjid di Bekasi. Maulid serentak. Barengin. Bikin grup WhatsApp. Ya. WhatsApp lajnah maulid. Panitia maulid. Jam segini kita ngadain selawat. Itu bareng. 1, 2, 3. Ayo diri semua. Rasul datang semuanya. Ya Rasul salam alaika. Wah. Ajib ini. Ini khurafat kayak begini enggak pernah ada di, enggak usah tanya zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, enggak pernah. Zaman Imam Mazhab enggak ada, zaman Imam Syafi'i enggak ada. Enggak ada khurafat kayak begini. Bahkan di zaman Imam akidah mereka, Abul Hasan Al-Asy'ari, enggak ada kayak begini. Enggak ada. Abul Hasan Al-Asy'ari enggak ada. Ajib ini. Roh Rasul hadir. Ya. Wah itu. Allah musta'an. Ya, mana lagi tadi? Wahu akmalu anwa'il hayatil barzakhiyah. Yaitu kehidupan, jenis kehidupan yang paling sempurna di alam barzakh, kehidupannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fawa hayyun. Maka Nabi di alam barzakh masih hidup. Hayatuhu akmalu min hayati syuhada'i. Kehidupan Nabi di alam barzakh lebih sempurna daripada kehidupan orang yang mati syahid. Ya. Dan para Nabi ketika Rasulullah SAW sedang ya, Isra. Dari Baitullah, dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Ya, di daerah ya, Jericho. Palestine, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Musa sedang sholat di kuburannya. Ya, melihat Musa sedang sholat di kuburannya. Ya, wa huwa qad mat wa qad tawaffahu Allah. Beliau telah wafat. Allah telah mewafatkan beliau. Wa qata'an hadhihi dunya. Beliau telah terputus dari kehidupan dunia ini. Hayatu akmalu min hayati syuhada'i. Namun kehidupan beliau di alam barzakh lebih sempurna daripada kehidupan orang-orang yang mati syahid. Fahuwa sallallahu alaihi wasallam qad tufiya wan qada ajaluhu. Beliau telah wafat dan telah berakhir ajal beliau. Wa huwa bi rafiqil a'la bil jannah. Ada di surga tertinggi. Indallahi bi a'lal maqamat, di sisi Allah azza wajal, ya, di kedudukan yang paling tinggi sallallahu alaihi wasallam. Qala lamma dzakara mautah. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdullah menyebutkan tatkala menyebutkan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wan nasu idza matu yub'atsun. Ya, dan manusia jika mereka mati mereka akan dibangkitkan. Ya, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, khassahuna al-ba'sa bidzikri. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan secara khusus hari kebangkitan dengan zikir di sini. Penyebutan di sini. Ya. Ma anna munasabatahu hiya fi dzikril yaumil akhir. Padahal korelasinya alam apa namanya? Al-ba'ats, ya, dibangkitkan itu korelasinya dengan hari penyebutan hari akhir. Ya. Wa hiya al-martabatu tsaniyatu min asl minal asli as-sani. Itu tingkatan yang kedua dari landasan yang kedua. Al-yaumil akhir maknahu hari akhir maknanya apa? Ya, annahu yub'atsun nasu ba'dal mauti. Bahwasanya manusia akan dibangkitkan setelah kematian. Huna qala, maka di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan wan nasu idza matu yub'atsun. Manusia tatkala mereka wafat, ya, mereka akan dibangkitkan kelak. Dzalika li sababin wa huwa annahu fi waqti Syekh rahimahullah taala kana yaksuru fil badiyati inkarul ba'si ba'dal maut. Nah, ini ada sebabnya kata Syekh Shalih Al-Syekh. Dan ini ya, kenapa disebutkan demikian, ada sebabnya, yaitu di waktu di zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu banyak sekali di kalangan Arab Badui yang mengingkari hari kebangkitan setelah kematian. Wa qad ja'a fi rasaila katsiratin. Ya, telah terdapat di berbagai risalah-risalahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, karya tulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab li Syekh, ya, minal ulama, ya, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab minal ulama, dari kalangan ulama, bayanu annal ba'si annal ba'sa ba'dal maut haqqun, bahwa hari kebangkitan setelah kematian itu hak. Wa anna man kafara bil ba'si ankarahu fa huwa kafirun billahil azim. Maka barang siapa yang mengkufuri hari kebangkitan dan mengingkarinya, maka dia kafir kepada Allah al-Azim. Laisa bimu'minin wala muslimin. Bukan mu'min, bukan muslim. Wa in shalla wa shama wa zama annahu muslim. Walaupun dia sholat, dia puasa, dan dia mengklaim dia muslim. Nassahuna ala ya ala hadal ala hada li ajli ihtimami bil mas'alati. Dan Syekh menegaskan di sini karena bentuk perhatian beliau terkait permasalahan ini, permasalahan beriman kepada kebangkitan. Wa wada'aha fi hadzal mawdi', dan beliau menempatkannya di topik ini al-munasib, di topik yang selak, yang cocok di sini. Li'annahu dzakara wafatan nabi, karena beliau di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sedang menyebutkan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakara qaulahu, dan beliau menyebutkan ya wa dzakara qaulallahi, dan beliau sedang menyebutkan firman Allah azza wajalla, summa innakum yawmal qiyamati inda rabbikum takhtasimun, kemudian pada hari kiamat kalian berselisih di hadapan Rabb kalian, ya, fanasaba ayuqarrira alba'sa ba'dal mauti li jami'in nasi, maka ya tepatlah di sini beliau menegaskan hari kebangkitan setelah kematian untuk seluruh manusia. Di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ternyata banyak orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Ya, zaman sekarang juga ada. Ya, yang mengaku Islam ya. Kalau yang mengaku ateis lain lagi. Yang mengaku Islam. Ya. Dan memang rukun-rukun iman itu rawan ya diingkari oleh orang-orang yang enggak belajar ya. Takdir terutama ya. Kemarin Ahad ya. Ya nggak apa-apa saya ceritain di sini. Kemarin Ahad itu saya ada kajian rutin pagi itu di tempat lain. Ya kajian akidah padahal, dan yang hadir udah biasa. Pas bab takdir, saya di setelah pertanyaan di debat sampai setelah kajian saya terus di debat sama bapak ini yang tampilannya ngaji jenggotan, cingkrang. Ternyata dia enggak beriman kalau Allah punya irodah kauniyah. Ini akidah qadariyah. Kan Allah punya dua irodah ya. Irodah kauniyah, irodah syariah. Irodah kauniyah itu apa? Kehendak Allah akan semua yang akan yang pasti terjadi. Kafirnya Fir'aun, imannya Musa. Sedangkan irodah syariah, irodah kehendak Allah atas seluruh makhluk yang baik-baik. Allah menginginkan Musa beriman. Gitu. Dia enggak mengimani irodah kauniyah. Kata dia, enggak dong. Allah menginginkan Musa, Fir'aun beriman. Tapi ketika Fir'aun enggak mau beriman, yaitu karena pilihan Fir'aun sendiri. Iya betul pilihan Fir'aun. Fir'aun dikasih ikhtiar, irodah. Tapi apapun yang dipilih Fir'aun, sudah Allah inginkan. Oh enggak, kata dia. Masya Allah. Selama ini ngaji baik-baik aja. Ternyata dapat syubhat. Ya, bahwasanya enggak ada irodah kauniyah. Masya Allah. Nah itu. Ini rukun iman itu ternyata memang rawan. Ya, hari kebangkitan, beriman pada malaikat, beriman pada rasul, ya, beriman pada Quran, itu rawan, beriman pada kitab, itu rawan. Ya. Baik, barakallahu fiik. Makanya ya, ini penting ya. Penting ya. Dan yang bapak tadi ngerbat itu, dia terkenal ngaji sana sini gitu. Di majelis-majelis yang orang sekarang kenal itulah, apa namanya? Salapi gitu. Nah itu ternyata permasalahan-permasalahan yang mendetail seperti ini, banyak ikhwah gak paham. Ya, gak paham. Sampai saya bilang, ini keterangan dari ulama. Antum, Allah gak punya iroda kauniyah itu keterangan dari siapa? Coba mana kitabnya? Atau kalau memang gak bisa punya kitab, mana terjemahannya? Ya, kalau memang gak ada bukunya, pernah dengar mana rekamannya? Ucapan siapa kayak begitu? Ya, semuanya kembali kepada, oh enggak, menurut saya. Oh, menurut saya. Nah. Waduh. Sangat menyenangkan. Hadahullah. Ya, mudah-mudahan masih bisa berubah. Ya. Kalau begini udah jatuhnya kemana? Qadariyah apa Jabriyah? Hah? Qadariyah apa Jabriyah? Qadariyah. Ya, Qadariyah. Ngeri ini. Taib. Mana lagi tadi? Mana? Wa nasu idamatu yubasun. Wa qawluhu wa dalilu qawluhu ta'ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum. Ya taratan ukhra. Dalilnya firman Allah Ta'ala, dari bumilah, dari tanahlah kami menciptakan kalian. Wa fiha, dan di bumi pula nu'idukum. Kami kembalikan kalian. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dan dari situ pula kami keluarkan kalian sekali lagi. Wa qawlu ta'ala wa Allah anbatakum minal ardi nabata. Summa yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Ya. Dan Allah yang menumbuhkan dari bumi tumbuh-tumbuhan. Kemudian ya, Allah akan mengembalikan kalian di bumi dan mengeluarkan kalian. Ya. Kemudian kata Syekh, wa ba'dal maut muhasabun. Kemudian setelah kematian mereka semua akan dihisab. Wa majziyuna, dan akan dibalas bi amalihim, berdasarkan amal-amal mereka. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya ialah firman Allah Ta'ala, wa ba'dal maut, ya, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyal ladina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Milik Allah lah segala apa yang ada di langit dan di bumi, agar Allah membalas orang-orang yang berbuat buruk dari apa yang mereka amalkan, dan membalas orang-orang yang berbuat kebaikan dengan Allah balas dengan husna. Husna itu surga. Qala wa man kadzdzaba bil ba'si kafara, kata Syekh. Dan siapa yang mengingkari hari kebangkitan, maka dia kafir. Ya, mislu ulaikal arab fil badiyati. Seperti mereka orang Arab Badui itu, yang di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Alladzina kanu fi waqti Syekh, yang mereka ada di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Wa yaksuru ilal an, dan banyak sampai hari ini fi bawadi, ya, di golongan Arab Badui, ya, banyak sekali hari ini ba'dul bilad al-arabiyah annahum, banyak sekali negara-negara Arab yang mereka annahum yukadzibuna bil ba'si, mendustakan hari kebangkitan. Ya. Salah satunya dulu ya, sekte yang kemudian menjadi partai politik besar di Irak. Partai Al-Ba'ats. Partainya dulu Saddam Hussein. Ya. Sosialis. Ya. Namun Saddam Hussein dulu ya. Kita tidak bicara pasca setelah dia ditangkap Amerika. Setelah ditangkap Amerika kan, beliau numbuin jenggot, ya tobat. Kemudian pas digantung dia mengucap dua kalimat syahadat. Kalau dulu dikafirkan oleh Syekh bin Baz, Saddam Hussein kafir, walaupun dia sholat, walaupun dia zakat, walaupun dia puasa. Ya, disebut namanya oleh Syekh bin Baz, Saddam Hussein. Ya. Tapi barakallahu fik. Ya. Juga ada sekarang, tapi mereka memang asalnya Rafidah. Rafidah Ismailiyah. Ya, yang ada di Suriah. Ya. Itu keyakinan dari pemimpin Suriah hari ini. Ya, Bashar Assad dan keyakinan bapaknya, Hafez al-Assad. Sama itu, ya. Syiah sosialis. Ya. Mengingkari ini juga. Fa ya'taqiduna anna iltizamad din innama yahsulu lil-insan as-sa'adatu fi dunyahu. Mereka meyakini komitmen beragama, ya, anna iltizamad dini, iltizam beragama itu hanya didapatkan, seorang mendapatkan kebahagiaan akibat iltizam dia beragama, itu cuma dapat kebahagiaan di dunia aja. Kebahagiaan apa? Ketenangan jiwa, ya, kalbu tentram. Bukan di akhirat, kata dia. Wa anna ruhahu takunu fi na'imin au fi jahim. Ya, bahwa rohnya nanti yang akan ada di dalam na'im kenikmatan surga atau di jahim di neraka. Rohnya, jasadnya enggak ada itu, kata mereka. Yukadzibuna bil ba'si ba'dal maut. Mereka mendustakan hari kebangkitan setelah kematian. Qalahuna, maka Syekh Muhammad bin Abdullah berkata di sini, wa man kadzdzaba bil ba'si kafara. Siapa yang mengingkari, yang mendustakan hari kebangkitan, maka dia kafir. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Ta'ala, za'amal ladina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang kafir mengklaim mereka tidak dibangkitkan. Qul bala wa rabbi la tub'atsunna summa la tunabba'una bima 'amiltum. Katakanlah wahai Nabi, tidaklah sekali-kali demikian, demi Rabbku kalian benar-benar akan dibangkitkan dan kalian akan diberitahu bima 'amiltum, dari atas apa yang kalian amalkan. Wa dzalika 'alallahi yasir. Yang itu mudah sekali bagi Allah. Ya, wa wajhul istidlal, sisi pendalilannya apa? Orang yang mengingkari hari kebangkitan kafir, Syekh bawain ayat ini, za'amal ladina kafaru, orang-orang kafir menyangka. Ya. Fa wasafal ladina yas'umuna annahum allayyub'atsu bi annahum minal ladina kafaru. Maka Allah mensifati orang-orang yang mengklaim bahwa mereka tidak akan dibangkitkan, bahwa mereka termasuk kalangan orang-orang kafir. Nah, matan berikutnya, ya. Qala wa arsalallahu jami'ar rusul. Ya, kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Allah mengutus seluruh para rasul mubasyirin wa mundzirin, sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan. Ya, pemberi kabar gembira dengan, ya, menjanjikan pahala tauhid, memberi peringatan, mengancam manusia dari bahaya syirik. Namanya dakwah tauhid harus nafyu isbat. Ya, harus juga menjelaskan kesyirikan. Di samping mengajak kepada keutamaan tauhid. Jadi kalau ada dakwah kosong dari pengingkaran terhadap kesyirikan karena takut enggak enak, itu bukan dakwah tauhid. Enggak tahu dakwah apa. Ya. Nabi baru mulai dakwah langsung menjelaskan bahaya kesyirikan. Lah memang begitu. Ya, memang begitu. Nanti ditolak. Ya inilah. Pasti ditolak. Pasti ditentang. Justru waspadai, kata Syekh Saleh Al-Fauzan, waspadai kalau dakwah kok diterima terus. Waspadai itu. Ya. Tapi betul kita meminimalisir pertentangan. Tetapi sesuai prosedur dakwah. Harus ada nafyu isbat. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Jangan nahi mungkar aja. Gak ada amar ma'ruf. Jangan amar ma'ruf aja. Gak ada nahi mungkar. Nah, mesti dua-duanya. Itu sesuai prosedur dakwah. Sesuai prosedur, terus kemudian ditentang, ya memang sunnatullah. Ya. Di samping diminimalisir, ada friksi-friksi, konflik-konflik yang tidak penting dalam dakwah. Ya, konflik-konflik yang enggak penting itu konflik-konflik dalam masalah furu' dengan masyarakat itu dihindarin. Ya. Kalau mau berkonflik dengan masyarakat pada perkara usul. Pada perkara usul. Wa dalilu qauluhu ta'ala rusulan mubasysyirin wa munzirin. Para rasul yang memberi kabar gembira dan peringatan. Li alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatum ba'da rusul. Supaya tidak ada lagi hujjah bagi manusia setelah diutusnya rasul di hadapan Allah. Nah, itu makanya ya, diutusnya rasul itulah hujjah. Ayatnya ini li alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatum ba'da rusul. Wa awwaluhum Nuhun, rasul yang pertama adalah Nuh, kalau nabi yang pertama Adam. Ya. Kalau nabi itu diutus oleh kaum yang kaumnya enggak ada penentangan. Nerima dakwahnya. Ya, atau diutus untuk diri dia sendiri atau keluarganya atau skop yang kecil. Tapi kalau rasul diutus kepada kaum yang menentang dan Nabi Nuh alaihi salam yang mengalaminya. Karena kesyirikan pertama kali di alam semesta ini yaitu umatnya Nabi Nuh. Ya. Awwaluhum Nuhun, yang pertama rasul adalah Nuh. Wa akhiruhum Muhammadun, dan akhir dari rasul Muhammad. 313 rasul. Wa huwa khatamun nabiyyin, dan beliau adalah penutup para nabi. Wa dalilu ala anna awalahum Nuhun, dalil bahwasanya rasul yang pertama adalah Nuh, qauluhu ta'ala. Firman Allah Ta'ala, inna awhayna ilaika awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih. Ya, sesungguhnya kami telah wahyukan pada engkau dan sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh dan para nabi-nabi setelahnya. Ya, syarah dijelaskan di sini, man kadzdzaba bir rasulin minar rusuli, maka barang siapa yang mendustakan seorang rasul aja dari kalangan rasul-rasul, faqad kadzdzaba bir rusuli ajma'ina. Berarti dia telah mendustakan seluruh rasul semua. Apakah Muhammad, wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin wa khatamul mursalin. Muhammad adalah penutup para nabi dan rasul. Wa qulu da'watin linubuwatin au da'watin lirrisalati ba'dahu fahiya dolalun. Maka kulu dakwah, setiap ajakan, seruan, ya, propaganda, ya, yang mengklaim ada kenabian, mengklaim ada kerasulan ba'dahu, setelah nabi, setelah beliau, maka itu adalah kesesatan. Wahiyya kufrun billah, bahkan itu adalah klaim tersebut kekufuran pada Allah. Ya. Taib. Seperti orang-orang yang beriman pada Musailimah, maka dia kafir. Musailimahnya jangan ditanya, gitu kan. Musailimahnya kafir apa enggak? Yo, ngawur. Yang beriman sama Musailimah aja kafir. Bahkan ya, para sahabat memerangi Bani Hanifah disebutkan di dalam berbagai hadis, kitab-kitab sejarah diceritakan hal ini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Abdi Mufidul Mustafid. Ya. Bani Hanifah diperangi oleh sahabat, kenapa? Karena mereka abstain akan kekafiran Musailimah. Mereka cuma bilang, ya udah serahlah Musailimah mau apa. Nah, maka bahaya sekali kalau ada orang-orang yang melegalkan, membolehkan sekte Ahmadiyah yang punya nabi baru setelah Rasulullah SAW. Itu yang mengaku Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabinya. Maka kafir. Kalau enggak mengkafirkan Ahmadiyah, maka kafir. Mendukung eksistensi Ahmadiyah, maka dia kafir. Walaupun dia mengatakan, oh enggak, nabi saya Muhammad. Ya, bukan Mirza Ghulam Ahmad. Ya. Famin waqti sahabati radhiyallahu anhum wa ba'dahum ila yaumina hadha lam yazal yadhharu min man yadda'i an-nubuwata. Maka sejak zaman sahabat maupun setelah mereka sampai zaman kita sekarang senantiasa terus ada, ya, muncul lam yazal senantiasa terus ada muncul man yadda'i nubuwata, ada aja yang mengklaim mengaku-ngaku nabi, ya, wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khatamul mursalin, dan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para rasul, wa khatamun nabiyyin wa khatamuhum, penutup para nabi dan penutup mereka. Khatamahum wa khatimuhum. Ya. Apa lihat itu? Lihat keterangan di footnote. Qala al-Baghawi fi tafsirih wa khatamun nabiy wa khataman nabiyyin khatamallahu bihi an-nubuwata. Wa qara Ibnu Amir wa Ibnu Asim khatam bil fathhi ta khatam 'alal ismi ai akhiruhum. Kalau khatam pakai fathah ta akhir. Khatamun nabiyyin akhir para nabi. Wa qara ala quruna bi kasri ta. Nah, para imam qari qurra yang lain kalau yang membaca dengan khataman nabiyyin itu siapa tadi? Imam Ibnu Asim dan Imam Ibnu Amir. Nah, para qurra yang lain dari qiraah sabaah membacanya wa khatamin bi kasri ta alal fa'il sebagai isim fa'il dari khatama. Itu sang penutup. Sang penutup. Penutup nabi. Paham enggak sini? Tapi kalau dikatakan nabi khatim berarti sang penutup nabi. Khatam berarti apa? Akhir nabi. Nabi yang paling akhir gitu. Sama aja mananya ya. Li'annahu khatama bihi an-nabiyyin fa huwa khatimuhum. Ya. Karena Allah menutup para nabi dengan beliau. Bihi ai bi Muhammadin. Fa huwa khatimuhum, maka beliau adalah penutup mereka, penutup para nabi. Ngerti sini? Khatam khatim bedanya? Kalau khatam tadi apa? Khatamun nabiyyin berarti apa? Nabi terakhir. Kalau khatimun nabiyyin penutup para nabi. Ya. Baik. Kalau enggak belajar ini enggak tahu ntar nih. Coba tanya temen ntar yang enggak hadir. Apa beda khatam sama khatim? Itu. Jangan sampai kayak Ahmadiyah. Ahmadiyah dapat syubhat dari sini juga. Khatam kata Ahmadiyah, bodoh mereka, cincin. Berarti Muhammad cuma cincin kenabian. Dan kenabian terus berputar. Padahal khatam di situ maknanya apa? Akhir. Ya, apalagi dalam hadis-hadis yang lain disebutkan la nabiyya ba'di. Ya, itu dinafikan tuh dengan la nafiyah. Tidak ada nabi setelahku. Ya. Wa hadha wahyun khassun. Wa wahyu risalah. Wa hadha kita itu ya, dibawain dulu ayatnya. Wa qala Syekh Muhammad bin Abdullah berkata wa dalilu ala anna awwalahum nuhun, dalil bahwasanya Nuh ya yang pertama, rasul yang pertama adalah Nuh. Qauluhu ta'ala inna auhayna ilaik, sesungguhnya kami wahyukan pada engkau wahai nabi kama auhayna ila nuhin wan nabiyyina mim ba'deh, sebagaimana kami wahyukan pada Nuh dan para nabi-nabi setelahnya. Hada wahyun khassun, ini wahyu yang khusus. Wa wahyu risalatin, dan wahyu kerasulan. Wal murad bin nabiyyin huna al mursalin, al mursalun. Maksud dengan para nabi di sini adalah para rasul. Karena setiap rasul pasti otomatis nabi. Ya. Dah. Cukup ya, 9:30 ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Besok pada maghrib insyaallah. Sampai Isya besok.